berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang nama Allah As-Salam. Saat itu kita sudah sampai di halaman 82. Kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang makna nama ini. Silakan dibaca sampai wa kadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jalayl hafizahullahu ta'ala. وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب، وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق. Nah, kemarin kita sampai pembahasan tentang bahwa salah satu makna nama Allah As-Salam adalah yang selamat dari segala apa? Aib dan kekurangan. Apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan melihat kesempurnaan azab Allah. Kesempurnaan azab Allah. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kesempurnaan ampunan Allah, jadi Allah azza wa jalla ketika mengampuni dan memaafkan, maka ampunan dan maafnya sempurna. Sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jalla mengazab orang yang layak untuk diazab, maka azabnya juga sempurna. Seperti apa kesempurnaan azab itu? Mari kita lihat apa yang disampaikan penulis hafizahullah. Wa kadzalika adzabullahi وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه. Begitu pula azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian balasannya, hukumannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, salamun min an yakuna zulman au tashaffiyan أو غلظة أو قسوة. Seluruh azab Allah itu selamat dari kezoliman. Selamat dari apa? Kezoliman. Atau keinginan untuk sekedar balas dendam. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla sudah menimpakan azab atau hukuman atau siksaan, maka motifnya bukan karena ingin balas apa? Dendam. Dan pasti azab yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan orang tersebut. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menimpakan azab melebihi apa? Kadar dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Bal huwa mahdhu hikmatihi wa adlihi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menimpakan azab itu murni karena kebijaksanaan Allah dan keadilan. Kebalikannya zalim apa? Adil. Jadi kalau Allah mengazab tidak ada unsur zalimnya, berarti azabnya Allah itu pasti adil. Kalau ada penjahat, ada apa? Penjahat. Kemudian sama seorang hakim, penjahat itu enggak dihukum, tapi malah dibebaskan. Ini hakimnya adil atau zalim? Zalim. Hakimnya apa? Zalim. Bagaimana dengan ahkamul hakimin? Hakim yang paling adil. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Sangat tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak mungkin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apa kalian pengin kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan orang-orang Islam sama dengan orang-orang yang jahat? Tidak mungkin. Bagi Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Kalau bagi manusia yang bisa disuap, tidak mungkin. Wani, biro, mungkin. Tapi buat Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Jadi kalau memang ada orang yang layak untuk diazab, setelah sekian banyak nasihat, diazab. Dan azabnya Allah bagi orang-orang itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil atau tidak Nabi Musa disamakan sama Fir'aun? Adil atau tidak? Enggak ada. Adil atau tidak Nabi Muhammad SAW disamakan sama Abu Jahal? Adil atau tidak? Enggak ada. Maka ketika Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun diazab oleh Allah Azza wa Jalla, maka azab yang ditimpakan Allah kepada orang-orang tadi adalah bukti keadilan Allah. Sehingga azab Allah pun itu menunjukkan kesempurnaannya. Kesempurnaan sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. Begitu pula takdir Allah, qada dan qadarnya Allah itu selamat dari kesia-siaan. Dari apa? Kesia-siaan, ketidakmanfaatan, dan dari kezaliman. Jadi setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu atau menakdirkan suatu peristiwa, pasti sesuatu dan peristiwa itu ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menakdirkan sesuatu secara sia-sia tanpa ada manfaatnya. Tidak mungkin. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu sia-sia tidak ada manfaatnya, berarti takdir Allah sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Padahal Allah itu maha sempurna. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian pikir kami ciptakan kalian itu sia-sia? Maksudnya enggak ada gunanya? Diciptakan hanya sekedar untuk menghabis-habiskan sumber daya alam? Diciptakan hanya sekedar untuk merusak bumi? Apakah kami ciptakan kalian hanya sekedar untuk itu saja? Wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian enggak akan kami kembalikan kepada kami. Dikembalikan itu maksudnya apa? Dibangkitkan. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 115. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tadi menjelaskan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini ada tujuannya. Bukan sekedar untuk apa tadi? Makan, minum, beranak, pinak. Tidak sekedar untuk itu. Tapi kita diciptakan merupakan dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Ayat yang sering kita dengar. Kenapa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yaitu kepada sinten? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyangka manusia itu diciptakan dan tidak dibangkitkan, tidak ada pertanggungjawabannya setelah nanti meninggal dunia, maka orang ini secara tidak langsung menuduh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia secara sia-sia. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan berupa kebaikan sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla balasannya. Dan keburukan yang dikerjakan oleh manusia juga sudah disediakan balasannya. Maka apapun yang diciptakan oleh manusia, sebesar apapun, sekecil apapun, peristiwa apapun yang ditakdirkan oleh manusia, pasti ada hikmahnya. Walaupun itu hanya sekedar kehilangan sandal. Siapa yang menakdirkan? Tidak ada takdir Allah yang tidak ada gunanya, itu tidak ada. Dan tidak ada takdir Allah yang mengandung unsur kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebagian orang tua. Tidak punya anak. Kenapa? Tidak punya anak. Siapa yang menakdirkan? Zalim enggak? Zalim enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah zalim. Pasti ada hikmahnya. Kalau tidak tahu gimana hikmahnya, tidak apa-apa. Tidak dosa. Kewajiban kita adalah sabar, menerima takdir Allah, syukur-syukur bisa naik ke level nopo, ridho dengan takdir Allah. Itu kewajiban kita. Lama nunggu anak. Begitu ditakdirkan punya anak, Allah menakdirkan anak itu dalam keadaan cacat. Setelah nunggu belasan tahun, sekian usaha dilakukan. Sudah menghabiskan sekian banyak dana. Allah takdirkan punya keturunan. Tapi ternyata keturunannya cacat. Atau punya keterbelakangan apa? Mental. Allah itu tidak zalim. Semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan prinsip ini, keyakinan atas prinsip ini, akan membuat seorang hamba menjadi lebih tegar untuk menghadapi apa? Takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, sepahit apapun takdir itu. Jadi orang yang banyak putus asa, orang yang bunuh diri gara-gara punya masalah ini, masalah itu, ditimpa musibah ini, dikasih ujian itu, kemudian dia putus asa dan bunuh diri, ini gara-gara tidak memahami bahwa takdir Allah itu pasti bijaksana. Di balik takdir-takdir yang susah, yang pahit itu, ada kebaikan. Ada apa? Kebaikan. Yang kita mungkin tidak tahu kebaikan itu apa. Bahkan mungkin baru tahunya nanti di akhirat. Kapan? Di akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Innar rajula takunu lahul manzilatu indallah. Ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah akan menempati derajat yang tinggi di surga. Ditakdirkan oleh Allah orang ini bakal masuk napa? Surga, dan derajatnya napa? Tinggi. Fama yablughuha bi'amalin. Cuman sayangnya amal orang ini, ibadahnya ndak nutut. Ndak nutut itu apa? Enggak cukup untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi itu di surga. Terus gimana caranya? Ditakdirkan akan menempati derajat yang tinggi di surga, tapi amalannya pas-pasan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala yazalu yabtalihi bima yakrah. Maka demi supaya orang itu sampai ke derajat yang tinggi tersebut, Allah terus menerus memberikan ujian kepada orang tersebut dengan sesuatu yang tidak dia suka. Ujian yang tidak dia suka. Berarti sehat apa sakit? Sakit. Kaya atau miskin? Miskin. Dipecat atau dapat promosi jabatan? Dipecat. Yang tidak enak lah. Diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian yang dia tidak suka. Hatta yublighahu dzalik. Sampai akhirnya orang ini bisa mencapai derajat yang tinggi di surga tersebut lantaran apa? Ujian-ujian tadi. Mungkin orang ini baru sadar kapan? Ketika sudah menempati derajat tersebut. Mungkin dia akan terkaget-kaget. Loh kok dhuwur banget? Lah kok tinggi sekali derajat saya di surga? Padahal sholat ya biasa-biasa saja. 5 waktu. Gak ditambah dengan yang apa? Yang sunnah. Puasa juga cuma puasa apa? Ramadan. Gak ada puasa sunnahnya. Kok bisa setinggi ini derajat saya di surga? Seneng apa enggak? Seneng gak? Seneng. Senang derajatnya apa ujiannya? Tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Tidak ada hikmahnya. Itu buatan-buatan. Kita lanjutkan. Jadi azab, takdir. Wasyar'uhu. Wasyar'uhu. Syariat Allah. Jadi ngomongin azab, terus ngomongin apa? Takdir, sekarang ngomongin syariat. Wa syar'uhu wa dinuhu salamun minat tanaqudi wal ikhtilafi wal ittirab. Begitu pula syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran agamanya itu selamat dari pertentangan, selamat dari kontradiksi, selamat dari ketidaksinkronan. Jadi tidak mungkin syariat Allah di sana mengatakan A halal, di sini mengatakan B nopo haram, sehingga bingung ini halal apa haram. Tidak ada. Ya. Sehingga sampai kapanpun ya, syariat Allah itu tidak mungkin setelah sempurna, tidak mungkin ada yang bisa merevisi. Berbeda dengan undang-undang bikinan sinten? Manusia. Coba dicek berapa jumlah undang-undang yang diajukan kemana? Ke MK untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali, entah puluhan entah ratusan, karena bikinannya siapa? Manusia. Tapi undang-undang yang dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bertentangan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu sumbernya dari selain Allah, niscaya akan terjadi banyak pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 82. Surat apa? An-Nisa ayat 82. Sehingga bersyukurlah jenengan mengikuti agamanya sinten? Agamanya Allah. Lebih sempurna mana? Agamanya bikinannya Allah atau bikinannya manusia? Ya bikinannya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah kita menganut agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi agama itu dibagi menjadi dua. Agama nabitatun wa nazilatun. Nazilatun itu berarti diturunkan sama Allah. Nabitatun itu berarti tumbuh bikinan manusia. Alhamdulillah. Syariat kita itu bikinan siapa? Allah. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jaminan, tenang kita. Nah, mungkin yang wajib terus berubah jadi haram misalnya. Nah, mungkin kemudian yang halal terus berubah jadi haram atau sebaliknya setelah ajaran Islam ini sempurna. Kecuali dalam kondisi darurat, itu lain cerita. Itu pun sudah dijelaskan dalam syariat. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya ada orang sudah hampir mati, kalau enggak minum atau makan sesuatu yang haram, maka dia akan mati dan tidak tersedia di situ kecuali makanan atau minuman yang haram tadi. Maka demi untuk menjaga apanya? Nyawanya dia, dia diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang haram itu berapa? Sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kalau menyelamatkannya cukup satu apa namanya? Sloki, ya enggak boleh sebotol dihabisin, enggak boleh. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Walaupun dalam kondisi darurat, maka kadarnya pun sesuai dengan kadar sekedar untuk menyelamatkan nyawa dia saja. Nanti setelah dia sudah hidup, sudah sehat lagi, maka khamr itu kembali menjadi hukumnya apa? Haram. Jadi hanya dalam kondisi itu saja. Enggak ada ujuk-ujuk khamr total jadi apa? Halal, enggak ada. Ya. Walaupun dikasih label apa? Halal. Haram ya tetap haram. Jangan tertipu dengan label. Kecuali kalau memang labelnya itu benar-benar menunjukkan dan terbukti labelnya itu valid halal. Kemudian kita berpindah kepada karunia. Apa? Karunia. Wa ata'uhu salamun min kaunihi mu'awadatan aw li hajatin ilal mu'ti. Adapun karunia Allah, pemberian Allah itu juga sempurna. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ngasih, apapun itu bentuknya, maka pemberian Allah itu sifatnya sempurna. Bukan karena sebagai ganti, sebagai apa? Ganti. Juga bukan karena kebutuhan Allah kepada orang yang diberi. Bukan karena untuk ganteni sebagai ganti. Bukan juga karena kebutuhan Allah kepada orang yang diberi. Saya kasih contoh dari pemberian-pemberian manusia. Ya, supaya kita bisa memahami kesempurnaan Allah kalau beri. Bos. Apa? Bos. Yang menggaji karyawannya. Dia ngasih duit atau tidak? Ngasih duit. Tulus? Jadi yang sepi. Tulus? Tidak. Apa ngerti? Dia memberikan gaji adalah sebagai apa? Imbalan. Sebagai imbalan. Allah ngasih kita rizki. Imbalan apa? Jadi ayam. Imbalan apa? Apa jasa kita kepada Allah? Ada. Karyawan itu digaji sama bosnya sebagai imbalan. Atas apa? Atas jasa orang itu kepada perusahaan. Kalau Allah Azza wa Jalla ngasih kita, bukan karena balas jasa, bukan. Karena kita gak punya jasa apa-apa sama Allah. Juga bukan karena Allah butuh kepada kita. Jenengan ngasih nafkah gak sama istri? Kenapa? Kenapa? Kewajiban. Satu, dua. Karena butuh. Butuh kepada siapa? Istri. Emang kenapa kalau enggak dinafkahi? Ya udah dimasakakan Ustaz. Berarti jenengan ngasih itu karena butuh. Andaikan enggak butuh? Andaikan enggak butuh? Ya enggak ngasih. Kalau Allah Azza wa Jalla ngasih kita, bukan karena Allah butuh sama kita, bukan. Innallaha huwal ghani. Allah itu maha kaya dan tidak butuh kepada siapa-siapa. Berarti Allah ngasih kita itu murni karena rahmatnya. Bukan dalam rangka balas jasa, bukan pula dalam rangka kebutuhan Allah kepada kita, bukan. Dah, Allah kan kadang ngasih, kadang enggak ngasih. Kalau Allah ngasih sempurna, kalau enggak ngasih sempurna enggak? Sempurna juga. Itu pembahasan berikutnya. Wa man'uhu, ketika Allah enggak ngasih, salamun minal bukhli wa khaufil imlak. Ketika Allah dan dak ngasihnya Allah itu selamat dari sifat pelit dan kekhawatiran miskin. Jadi Allah ndak ngasih bukan karena apa? Pelit. Allah ndak ngasih bukan karena takut miskin. Terus ndak ngasih karena apa berarti? Ndak ngasih karena apa? Karena sayangnya Allah kepada kita. Ada sebagian orang emang oleh Allah Azza wa Jalla gak dikasih kekayaan karena Allah tahu bahwa kalau dia dikasih kekayaan nanti akan lupa beribadah kepada Allah. Berarti bagusnya orang ini kaya apa miskin? Miskin. Jadi Allah ketika tidak ngasih itu karena kebijaksanaan Allah, karena kasih sayang Allah kepada orang ini. Sehingga kalau kita sudah minta kepada Allah, sudah doa lama, minta lama enggak dikasih-kasih sama Allah, yakinlah bahwa itu yang terbaik buat kita. Saya sudah lama minta supaya punya apa? Jangan sih, setiap doa dikabulkan ya. Minta apa yang belum dikabulkan? Macam-macam apa? Istri kedua apa ketiga apa? Mobil apa rumah apa-apa gitu loh. Ya. Saya sudah minta Ustaz supaya punya rumah. Sampai sekarang belum punya rumah Ustaz. Itu hikmah Allah. Allah belum mengabulkan bukan karena Allah pelit. Ustaz, bukankah Allah itu al-ghaniyyu yang maha apa? Kaya. Kenapa Allah tidak jadikan semua manusia kaya? Kenapa? Karena kalau dijadikan semua orang kaya, dunia ini enggak akan jalan. Kehidupan di dunia ini enggak akan jalan. Kenapa? Tidak ada yang jualan sayur. Tidak ada yang mau nambal ban. Tidak ada yang mau benerin genteng. Tidak ada yang mau macul. Wong sugih kabeh. Betul? Ya Ustaz, tapi masalahnya kenapa saya yang miskin? Ustaz? Hikmah Allah. Supaya jenengan banyak bersabar. Yang kaya supaya banyak bersyukur. Ya. Perbedaan rezeki. Ya, perbedaan apa? Rezeki. Satu orang dengan orang yang lain itu disengaja oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan tanpa tujuan. Allah sampaikan itu di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 32. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekayaan satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ada yang kaya, ada yang apa? Miskin. Supaya mereka bisa saling memberikan manfaat. Ya, yang kaya mendapatkan manfaat dari yang miskin. Karena yang miskin ini bisa membantu pekerjaannya. Yang miskin mendapatkan manfaat dari yang kaya. Karena dia mendapatkan imbalan dan gaji dari si kaya. Sudah, itu hikmah Allah Azza wa Jalla. Jadi keliru kalau ada sebagian negara yang pengen membuat semua rakyatnya sama. Gue keliru menyalahi sunnatullah. Ya tapi kan nanti akan menimbulkan kecemburuan. Islam sudah ada solusinya. Yang kaya supaya bersyukur mengeluarkan apa? Zakatnya. Yang miskin supaya sabar. Sudah ada solusinya dalam Islam. Baik, lanjut. Wa fi ma'na ismihi subhanahu salam nukhallisu ila ma'nayaini 'azimaini li hadha al-ismil karim. الأول السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته سبحانه أو أفعاله أو أسمائه وصفاته. الثاني أنه سبحانه مصدر السلام والأمن، وكل من ابتغى السلامة عند غيره سبحانه لن يجدها. Sekarang kesimpulannya. Jadi dari sekian pembahasan beberapa sesi ini, kesimpulannya assalam itu maknanya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, assalamatu wal bara'atu min kulli aibin wa naqsin fi dhatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Bahwa Allah itu maha selamat dari apa? Aib dan kekurangan. Dalam apanya? Dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Makna yang kedua, dan ini sudah kita bahaskan pada beberapa sesi yang lalu. Makna yang kedua, annahu subhanahu masdarus salami wal amni. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha memberi keselamatan dan ketenangan. Wa kullu man ibtagha salamata 'inda ghairihi subhanahu falan yajidaha. Barang siapa yang mencari keselamatan dan ketenangan dari selain Allah, tidak mungkin akan mendapatkannya. Contoh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah cerita dalam Al-Qur'an. Ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin. Minta perlindungan kepada sebagian jin. Fazaduhum rahaqa. Maka justru para manusia tersebut semakin ketakutan. Mencari ketenangan, mencari keamanan, mencari keselamatan dari selain Allah, gak akan didapatkan ketenangan tersebut. Jadi dengan pikir, orang memelihara jimat itu tenang? Tenang? Tidak. Apa? Ngerti? Jadi dengan pikir orang pergi ke dukun tenang? Mencari keselamatan dari selain Allah tidak akan didapatkan. Wong setiap hari habis sholat kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam dan darimu assalam, keselamatan dan ketenangan. Hanya dari Allah saja kita bisa mendapatkan keamanan dan keselamatan. Caranya bagaimana Ustaz? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Caranya adalah dengan beriman kepada Allah. Semakin orang beriman kepada Allah dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan ketenangan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Semakin tinggi keimanannya, maka ketenangan yang didapatkan semakin sempurna. Sehingga orang yang imannya level paling tinggi, nanti ketika sampai di akhirat, dia akan langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu adalah keamanan dan ketenangan level tertinggi. Tanpa hisab, tanpa azab. Kalau melalui proses hisab, ada kecemasan atau tidak? Ada. Apalagi? Habis hisab, azab. Bukan cemas lagi. Matang. Tapi orang yang beriman dan keimanannya sempurna, selain di dunianya dia mendapatkan ketenangan, di akhiratnya dia akan mendapatkan ketenangan level tertinggi pula. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka siapapun yang mengharapkan keamanan dan mengharapkan ketenangan, jalannya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu jalannya, tidak ada jalan yang lain. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keselamatan dan keamanan secara sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.